Syarhu Usuli Sunnah, penjelasan kitab prinsip-prinsip sunnah, li fadilati Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Ila qawlihi hafizahullah ta'ala, sampai kepada penjelasan beliau hafizahullah ta'ala, wa minal ayati, dan termasuk di antara ayat-ayat yang dijadikan sebagai hujah, sebagai argumen oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam membantah sekte Al-Mu'tazilah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala adalah surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna waziyadatun, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala atau balasan yang terbaik, waziyadah dan tambahannya. Ya'ni fassara, ya'ni fassaraha Ar-Rasulul Karimu alaihi salatu wassalamu bi ru'yati kama fi hadithi Suhaibin fi sahihi Muslimin, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus 26 ditafsirkan oleh Ar-Rasulul Karimu alaihi salatu wassalam, oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis Suhaib radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim. Kaidah-kaidah tafsir dari ayat-ayat Al-Quran telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dibolehkan menafsirkan ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan sabda ataupun hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fassaraha adadun minas sahabati biru'yati, ya'ni hadzihi ziyadah. Dan juga ayat ini ditafsirkan oleh sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsiran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam bab ini, di dalam bab melihat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menafsirkan sebagaimana tafsirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah murid-murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai kesimpulan dari ayat ini, lilladzina ahsanul husna waziyadatun, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala atau balasan yang terbaik dan tambahannya. Al-husna, al-husna al-jannah, balasan yang terbaik, pahala yang terbaik adalah surga. Waziyadatu hiya ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala. Dan az-ziyadah yang disebutkan dalam ayat ini adalah melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hiya afdalu min al-jannati, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari surga. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari seluruh isi surga. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari istana-istana dan bangunan-bangunan yang ada di dalam surga. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari makanan dan minuman yang ada di dalam surga. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari buah-buahan surga. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari bejana-bejana, perabot, piring dan gelas yang terbuat dari emas dan perak yang ada di dalam surga. Bahkan melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari wanita-wanita yang ada di dalam surga. Tutup kepala salah seorang wanita surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari bidadari-bidadari yang ada di dalam surga. Lelaki ahlul jannah, lelaki penghuni surga, di dalam riwayat al-Imam Ahmad diberikan kekuatan sebanding dengan 100 orang laki-laki. Kekuatan ketika makan sebanding dengan 100 orang laki-laki. Kekuatan ketika minum sebanding dengan 100 orang laki-laki. Kekuatan ketika syahwat, ketika hasrat atau keinginan sebanding dengan 100 orang laki-laki. Kekuatan ketika berjima, bersenggama sebanding dengan kekuatan 100 orang laki-laki. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari laut yang ada di dalam surga. Laut yang terdapat di dalam surga ada 4, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laut air, laut susu, laut khamar yang tidak memabukkan, dan laut madu. Demikian pula melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari sungai-sungai yang ada di dalam surga. Sungai yang ada di dalam surga pun ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai khamr yang tidak memabukkan, dan juga ada sungai madu. Sungai-sungai yang ada di dalam surga mengalir dari bawah bukit-bukit yang ada di dalam surga. Sungai-sungai surga mengalir di bawah gunung-gunung yang terbuat dari misik, misik kasturi yang sangat harum. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama kedudukannya dari surga dan seluruh isinya. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu yakulu li'ibadihi ba'da an yadkhulu al-jannata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyampaikan kepada hamba-hambanya setelah memasukkan mereka ke dalam surga, Hal turiduna syai'an azidukum. Apakah ada keinginan kalian, maka akan aku tambah. Qalu madza nuridu. Kemudian penduduk jannah mengatakan, apalagi yang kami inginkan. Bayatta wujuhana. Engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami. Wa adkhaltana al-jannata. Dan engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa a'taitana wa a'taitana. Dan engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan ini dan kenikmatan itu. Fatajalla lahum rabbuhum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan dirinya kepada mereka, menunjukkan dirinya kepada penduduk jannah. Fama yatana'amuna bini'matin wala yajiduna afdala min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada suatu kenikmatan pun dan tidak ada kenikmatan yang dijumpai yang lebih utama dari melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, memiliki salah satu karya ilmiah, salah satu kitab di antara kitab-kitab karangan beliau yang berjudul Hadyul Arwahi ila Biladil Afrah. Apabila disederhanakan judul dari kitab ini, yaitu tamasya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab ini ditakhrij oleh Al-Syeikhul Albani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Kitab ini isinya diantaranya menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah dan juga aqwalul ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Wal ahadithu kama kulna, dan hadis-hadis sebagaimana yang telah kami sebutkan. Balaghati salasina fi isbati ru'yatillah, mencapai as-salasin 30 hadis fi isbati ru'yatillah, dalam menetapkan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. 30 hadis, dari hadis yang pertama sampai hadis yang ke-30 seluruhnya menyebutkan bahwa orang yang beriman di dalam surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Minha hadithu Jaririn wa hadithu Abi Hurairata radhiyallahu anhuma. Di antaranya hadis Jarir dan hadis Abi Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Tarawna rabbakum ayanan kama tarawna syamsa laisa dunaha sahabun wa kama tarawna al-qamara laylatal badri laisa dunahu sahabun. Kalian akan melihat Rabb kalian, kalian akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas sebagaimana kalian melihat matahari tanpa ada awan, tanpa ada penghalang, dan sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badri di malam purnama. Purnama itu setiap bulan hanya sekali terjadi. Kalau di dunia ya, kalau di dunia. Jadi setahun 12 purnama. 12 purnama sama dengan 12 bulan. Dan purnama itu terjadi di malam ke-15 di bulan Hijriah. Iya, perhatikan. Kama tarawna al-qamara laylatal badri laysa dunahu sahabun. Dan sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, tidak ada penghalang padanya, tidak ada awan padanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita seluruhnya, menggolongkan ahlu sunnah sebagai penduduk jannah, sebagai penduduk surga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. أحاديث كثيرة روى منها البخاري جملة ومسلم كذلك. حديث yang menyebutkan tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Telah diriwayatkan oleh para ulama di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya. Hadza fima yata'allaku birru'yah. Hal ini berkaitan dengan ar-ru'yah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, masih ada 2 menit dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in nabati anil asma'i wastauhasha minha almustami'u. Meskipun hadis-hadis tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu jarang terdengar, wastauhasha minha almustami'u, dan orang tidak suka mendengarnya. Ya'ni asma' ahli al-batil, hadis-hadis tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka didengar oleh ahlul batil, oleh orang-orang yang menyimpang. Amma ahlul haqti fayatalaqawnaha bisuduri rahbati. Adapun ahlul haq, adapun orang-orang yang berada di atas kebenaran, adapun ahlu sunnati wal jamaah, mereka menerimanya dengan lapang dada. Mereka menerima hadis-hadis tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada. Karena hadis-hadis itu datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepantasnya bagi ahlu sunnah untuk menolak sedikitpun hadis-hadis tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama alaihi al-imanu biha, wajib untuk beriman dengannya. Wajib untuk beriman dengan hadis-hadis melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Lama zuharatil fitanu. Tayyib. Lama zuharatil fitnatu. Wa inkaru ru'yatillahi. Wa hunaka unasun yushawishun. Ketika muncul fitnah, ketika timbul fitnah dan pengingkaran tentang melihat Allah tabaraka wa ta'ala, wa hunaka unasun yushawishun, maka di sana, di saat fitnah itu terjadi, akan ada manusia-manusia, akan ada orang-orang yushawishun yang membuat propaganda, membuat hasutan dan provokasi, Jika dihubungkan dengan bab ini, propaganda, hasutan, provokasi yang memiliki tujuan untuk menolak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman kelak di surga nanti melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun unasun yushawishun, manusia-manusia yang membuat propaganda, hasutan dan provokasi ketika terjadi fitnah akan ada pada setiap fitnah yang bergulir. Di saat fitnah itu terjadi, berusahalah agar kalian tidak terjatuh dan terseret ke dalam fitnah. Kemudian jika kalian berkata, ucapkanlah perkataan yang baik. Namun jika kalian khawatir dengan ucapan yang akan kalian sampaikan, Maka diamlah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, qala misla hadzal kalam. Manusia-manusia yang membuat propaganda, hasutan dan provokasi di dalam bab ini, mereka mengucapkan seperti ucapan ini yang memiliki tujuan untuk menolak seluruh hadis yang menyebutkan tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Faman kana sawaban faminallah, jika ada benarnya maka semua kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah. Waman kana khata'an famin nafsi, dan jika ada kesalahan maka semua kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Wallahu ala zalika qadir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan semua itu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.